Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali kembali berjumpa di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dalam kebaikan, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kebaikannya kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah. Bersama saya sudah ada Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Kondisi Alhamdulillah sehat Pak Quraish. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada kesehatan yang kita miliki sekarang, karena itu adalah sebuah modal dasar untuk kita bisa menikmati hidup kita ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang untuk jemaah yang sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini. Ada dari FAM PII, ini pengurus pusatnya ya, Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai ayat-ayat yang mengingatkan manusia yang juga diberi ciptaan dan bentuk fisik yang sangat baik, akan tetapi kebanyakan tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur seperti mengikuti ulah dari iblis atau dari syaitan yang tidak mau bersujud menghormat kepada Adam, meski itu adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk sama-sama membahas mengenai surah Al-A'raf ya, bersama Pak Quraish Shihab, membahas ayat 16 dan seterusnya. Ya, bisa segera dimulai Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang dikemukakan tadi, bahwa akhir dari episode yang lalu itu berbicara tentang pembangkangan iblis. Dia enggan sujud kepada Adam pada saat dia diperintah. Kemarin itu saya katakan kekeliruannya bukan saja karena enggan sujud, tetapi enggan sujud pada saat diperintah. Kalau dia sujud sesudahnya sudah salah. Agama diturunkan Tuhan untuk kita faham, tetapi bukan diturunkan Tuhan untuk kita pikirkan apa kita amalkan atau tidak. Jadi kalau diperintah, laksanakan, sambil Anda boleh berpikir, kenapa ini? Ya kan? Kalau sesuai dengan nalar Anda, Alhamdulillah. Kalau tidak, tuduh nalar Anda. Oh, ini saya tidak paham. Karena sejak semula, orang yang beragama itu yakin bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan manusia adalah makhluk yang pengetahuannya terbatas. Ya kan? Kemudian ini sekarang ayat yang akan kita bahas dinyatakannya qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau menyesatkan aku, saya akan balas dendam sama manusia. Saya akan duduk menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kita berhenti sejenak. Ini iblis, bapaknya setan-setan, manusia dan jin ini, dia mempersalahkan Tuhan. Karena kamu yang menyesatkan saya. Kita manusia juga kan ada yang begitu. Kalau salah, ini gara-gara kamu. Padahal Tuhan memberi potensi pada manusia dan jin untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Silahkan Anda pilih, Anda mau buat jahat bisa, mau buat baik bisa. Jadi yang salah siapa? Yang melakukan kesalahan. Anda boleh bertanya, kenapa ya kita diberi potensi keburukan? Kenapa sih ada yang buruk ini? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada dosa? Nah, kita lihat. Kalau Anda tidak tahu betapa buruknya penyakit, Anda tidak akan tahu betapa nikmatnya sehat. Iya. Jadi Anda perlu tahu ada penyakit atau tidak? Perlu. Kalau Anda tidak tahu ada yang buruk, Anda tidak tahu apa yang baik. Tuhan berikan ini pada manusia dan ini. Lalu ditunjukkannya, itu buruk, jangan ikuti itu. Nah, setelah dijelaskan, yang salah sekarang siapa? Masih mau bilang gara-gara Tuhan. Nah, ini iblis berkata begitu. Fabima aghwaitani, gara-gara kamu wahai Tuhan, engkau wahai Tuhan menyesatkan aku. Kata Tuhan, saya tak menyesatkan engkau. Kamu yang pilih itu. Iya kan? Kita dalam kehidupan sehari-hari banyak yang gitu. Oke. Karena itu dia mau balas dendam. Dia tidak mau masuk neraka sendiri. Daripada saya sendiri, biar saya dapat teman juga. Ya. Jadi apa dia katakan? Saya akan duduk menghadapi mereka dari jalanmu sirat itu jalan yang lebar. Agama ini jalan lebar. Jalan, tidak berdesak-desak. Kalau anda berbeda pendapat dengan orang lain, kita bisa berjalan seiring. Karena jalannya, jalan sirat jalan yang lebar. Dan lurus, tidak berliku-liku. Semakin lebar dan lurus jalan, semakin cepat anda sampai ke tujuan. Semakin berliku-liku, anda bisa sesat. Saya akan duduk. Thumma, kata setan masih ini bersumpah. Saya pasti akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Sehingga engkau tidak menemui kebanyakan mereka itu pandai bersyukur. Nah, kita lihat. Dia sumpah. Dari berapa arah? Empat arah. Depan, belakang, kiri, kanan. Masih ada sisa berapa arah lagi nih? Atas bawah. Atas bawah. Setan tidak bisa menggoda seseorang dari atas. Bagaimana itu? Kalau seseorang menggantungkan dirinya pada Tuhan. Tidak akan digoda oleh setan. Setan tidak akan mampu menggoda seseorang kalau dari bawah pada saat dia menyadari kelemahannya di hadapan Tuhan. Itu satu penafsiran. Masih ada penafsiran lain tentang depan, belakang, kiri, dan kanan. Setan akan menggoda manusia dari depan, maknanya bagaimana? Menyangkut masa depannya. Menyangkut hari lalunya. Nanti kita akan rinci ini setelah. Ya, terima kasih Pak Quraisy. Kita akan break sebentar, tapi saya terkagum-kagum sekali dengan kalimat Pak Quraisy yang mengatakan bahwa setan tidak bisa menggoda manusia dari atas dan dari bawah. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, kalau kita menunduk ke bawah untuk tetap menuju ke atas, itu tidak akan bisa digoda oleh setan. Mungkin ini terlupakan kepada untuk diri Anda, sebagian dari Anda mengingat bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa lolos dari godaan setan. Saya akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab, kita masih sama-sama di Tafsir Al-Misbah yang merupakan bagian dari Berkah Cahaya Ramadan, merupakan program-program Ramadan di Metro TV tentunya. Kita lanjutkan lagi tadi Pak Quraisy, luar biasa mengenai bagaimana cara-cara dan arah-arah setan menggoda manusia. Iya. Tadi kita katakan arah atas, bawah, kiri dan kanan itu pengertian material atau pengertian kata-kata secara hakiki. Ada lagi yang mengartikannya secara metafor. Kalau saya berkata kursi, apa maknanya? Tempat duduk. Tapi kalau saya berkata kursi, bisa juga berarti kedudukan. Sudah tidak menunjuk kepada sesuatu yang material. Ya kan begitu ya? Oke. Arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aibanihim. Arah atas itu arah agama. Bagaimana maksudnya? Dia datang menggoda anda dengan mengatakan itu beragama harus ketat, tambah-tambah agama biar anda lebih ini. Padahal agama ini kan moderat. Udah gak usah buka waktu maghrib, lanjutkan puasa sampai besok. Itu cara setan. Atau dia berkata begini, kalau dari kanan, dari kiri dia menakut-nakuti anda. Jangan sedekah, nanti kamu jatuh miskin. Atau dari depan dia beri anda iming-iming. Oh ini tidak apa-apa, bisa tobat, masih muda. Ya kan? Nanti tobatnya umur 60 tahun. Itu arah depan. Bisa juga dari belakang. Ingat. Itu kan punya anak cucu tuh. perlu uang, korupsi lah dia sampai 7 turunan. Ya kan? Lihat, itu cara setan. Jadi pengertian-pengertian ini diberi, jadi semua itu bisa benar. La atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau wahai Tuhan tidak akan menemui kebanyakan mereka tidak bersyukur. Manusia kebanyakan tidak bersyukur. Okay. Tuhan murka, ukhruj minha madmuman madhura. Keluarlah dari sorga dalam keadaan hina dan terusir. Siapa yang mengikutimu dari manusia yang kamu rayu itu, yang taat kepadamu mengikutimu, saya pasti memenuhkan neraka jahanam dari kalian semua. Nah, baru dia katakan pada Adam, hai Adam, tinggallah bersama pasanganmu di sorga. Fakula minha haitsu syi'tuma, makanlah dari apa yang terdapat di sorga ini, apa yang kamu mau dengan baik-baik. Tapi la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jannah itu artinya kebun yang luas, yang banyak pepohonnya dan sebagainya. Tuhan larang, ini pohon jangan dekati. Cuma satu loh. Anda bisa makan di mana-mana. Yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Cuma satu yang dia, jangan dekati pohon ini. Dia tidak katakan jangan makan buah pohon ini. Karena kalau dia katakan jangan makan, boleh dekati. Iya. Kalau dia katakan jangan dekati, itu otomatis dia tidak bisa ambil buahnya, dia tidak bisa makan. Oke. Pohon apa itu? Banyak pendapat ulama yang semua tidak punya dasar. Ada yang berkata pohon apel lah, ada yang berkata gandum lah, ada yang berkata inilah. Saya berkata begini, kalaupun kita mau mencari-cari apa, sekarang itu pohon terlarang itu tembakau. Ya, itu lebih wajar kalau mau menggunakan nalar. Ya. Oke, tapi kita tidak berkata begitu. Yang jelas, jangan dekati pohon ini. Nah, setan sekarang datang. Fawaswasalahumus syaitan. Waswas. Bahasa Indonesia waswas itu apa? Ragu. Bukan itu dalam bahasa Arab. Waswas itu, waswasa itu dalam bahasa Arab. Suara yang halus seperti gerincingan emas. Jadi beda kan? Bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab walaupun kata-katanya sama. Maka dia membisikkan dengan suara halus bagaikan gerincingan emas. Ha, merayu maknanya. Dia rayu ini Adam. Siapa yang dia rayu? Adam atau istrinya, pasangannya? Ha, ada orang berkata gara-gara ibu kita makan pohon terlarang itu kita keluar dari sorga. Ya kan? Itu salah. Karena di sini dikatakan keduanya dirayu. Jangan salahkan perempuan. Keduanya di waswasa lahumus syaitan, lahumas syaitan liyubdiya lahuma maruria anhuma min sauatihima, sehingga akibatnya dia berhasil membuka apa yang telah tertutup dari keburukan-keburukan mereka. Secara jasmania itu aurat. Aurat itu enggak buruk loh. Tetapi dia aurat kalau dilihat orang. Iya. Dia buruk kalau dilihat orang. Ah, setan merayu ini. Itu Adam dan pasangannya Hawa itu berpakaian. Dirayu, dia buka pakaiannya. Nah, dengan demikian kita bisa berkata begini. Sebenarnya Adam dan Hawa manusia pertama itu pada mulanya berpakaian. Iya. Siapa yang menjadikan dia membuka pakaiannya? Setan. Nah, kalau begitu sekarang yang ada orang yang membuka auratnya itu, siapa itu? Setan. Kita baca ini kitab suci ini. Terbukalah Setelah terbuka itu, Allah berfirman, iblis berkata begini merayunya, Tuhan tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini kecuali karena Tuhan tidak mau kamu menjadi malaikat dan tidak mau kamu kekal. Dia tipu ini Adam. Makan supaya kamu jadi orang baik. Sama juga sekarang, minum itu minuman keras itu kan tanda pemuda hebat. Ya, itu setan. Ini gurunya ini berkata begitu. Tuhan tidak mau kecuali kalau kamu jadi malaikat. Padahal dia tidak mau jadi malaikat. Dia menanamkan buruk sangka pada Tuhan. Nah, ada yang baca Malikaini. Kalau Malakain dua malaikat, Malikain penguasa. Dua nih yang yang menggoda manusia, ingin berkuasa dan ingin kekal. Keinginan itu bisa menjerumuskan. Nah, maka bersumpah setan, sungguh saya ini baik sama kamu, ini nasihat dari saya, itu kata setan. Padahal itu adalah tipuan setan kepada keduanya. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih Pak Quraish. Kita akan break sebentar, tapi setelah break nanti saya akan persilahkan kepada jamaah yang sudah hadir di studio untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Quraish Shihab. Jadi Anda bisa mempersiapkan dulu pertanyaan Anda apa. Jangan kemana-mana, tetap di Metro TV. Tafsir Al-Misbah kembali menemani Anda juga menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Langsung saja sebelum saya persilahkan kepada jamaah yang sudah hadir di studio Metro TV untuk bertanya, mungkin ada lagi yang bisa disampaikan oleh Pak Quraish Shihab. Baik, kita lanjutkan sedikit kisah ini yang dikemukakan oleh Al-Quran. Jadi tadi kita katakan iblis bersumpah berkali-kali bahwa dia maksud dia baik. Terus maka fadallahuma bighurur. Ada timba. Timba itu diturunkan ke sumur untuk mengambil air, ya kan? Gitu ya. Nah, ini kiasannya begini. Kedua orang tua kita ini Adam dan Hawa dijadikan semacam timba untuk turun mengambil air. Airnya gak ada karena dia ditipu. Nah, dia diberitahu begitu, hey, kalau kamu begini dapat kekekalan dan jadi orang baik, jadi malaikat. Padahal begitu dia makan tidak ada apa-apa. Itu kiasannya, ayat ini memberi kiasan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Falamma dzaqa syajara badat lahuma sawaatuhuma, begitu dia mencicipi, belum dia makan, mencicipi itu buah pohon itu, auratnya terbuka. Dia sadar, aurat saya terbuka. Dia malu. Nah, itu manusia itu malu tuh kalau terbuka aurat. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Lantas dia mengambil daun-daun pohon di sorga itu, lalu dia tempel satu di atas satu yang lain untuk menutup auratnya. Kita tanya lagi, kenapa dia tempel satu di atas satu daun itu? Karena kalau satu transparan, jadi dia mau tebal nih biar gak kelihatan auratnya. Jadi pakaian yang transparan itu gak boleh. Ya kan? Ini kalau kita baca ini, kalau mau ikuti tuntunan ini. Nah, maka Allah berfirman kepadanya, alam anhakuma antilkuma syajara. Hai, kedua manusia ini, yang laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukankah aku telarang bukankah Allah ini berteriak, fanadahuma, berteriak kepada keduanya, bukankah aku telah melarang kamu untuk mencicipi, untuk mendekati pohon itu? Sedikit saja saya ingin jelaskan. Waktu pertama kali Tuhan menyampaikan pada Adam, dia katakan jangan dekati pohon ini. Habis dia makan, Tuhan berfirman dengan berteriak. Kenapa dia berteriak? Karena Adam udah jauh di sana. Sesuatunya dia katakan, jangan dekat. Kenapa kamu, bukankah aku telah melarang kamu mendekati pohon itu? Pohon itu masih dekat pada Tuhan atau tidak? sudah jauh. Karena dikatakan itu kan. Ya, ya. Ini berarti orang kalau berdosa menjauh dari Tuhan. Dikatakan itu sebabnya maka diteriaki. Oh, Adam udah lari ke sana. Tuhan juga sudah menjauh dari dia. Maka dia teriak, hey. Tapi waktu pertama belum dosa, dia kata, pohon ini jangan dekat ya. Berarti kan dia dekat. Itu. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kamu berdua bahwa setan itu musuh kamu berdua? Maka dia insaf. Zalamna ampusana. Sampai akhirnya Tuhan menerima taubatnya. Lantas mereka semua, iblis dan pasangan suami istri, diperintahkan turun ke bumi dan menjadi musuh satu dengan yang lain. Kita ini turunannya itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Kurais. Langsung saya persilahkan Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, silahkan Ibu. Pak Kurais, kami ingin bertanya, dari kisah Adam dan Hawa ini apa yang bisa kita tarik? Terima kasih. Banyak sebenarnya yang kita bisa tarik. Karena memang banyak pelajaran. Yang pertama, hati-hati dari godaan setan. Sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh, kalau kita lihat bahwa sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menyampaikan rencananya untuk menciptakan makhluk di bumi, ya kan? Tapi makhluk ini disuruh tinggal di sorga. Ya kan? Digoda setan. Nah, ini kenapa begini? Nah, ini rekayasa Tuhan, seakan-akan Adam dan Hawa itu di-training di sana. Hei, sebelum kamu bertugas, saya beri kamu contoh. Di sorga itu segalanya ada. Kebutuhan pokokmu ada. Diberi tempat tinggal, ya kan? Diberi makan. Diberi pakaian. Ini tiga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Kamu kalau turun nanti ke bumi, ciptakan sorga bumi. Jangan sampai orang tidak punya rumah. Jangan sampai orang tidak punya pakaian. Jangan sampai orang tidak bisa makan dan minum. Nah, di training yang kedua apa? Hey, kamu kalau sampai di dunia ada kau punya musuh, setan. Hati-hati kamu tergoda pada dia. Karena kalau kamu tergoda, kamu sengsara. Kamu capek. Nah, jadi itu simbol. Tuhan menceritakan ini kepada kita agar rindu hati kita ke sorga sana. Kerinduan itu kita wujudkan dalam upaya menciptakan bayang-bayang sorga di dunia ini. Di sana tidak ada pertengkaran, di sana damai. Ya kan sorga begitu. Nah, ini tugas Adam. Itu sebabnya dia disuruh mampir dulu. Jadi bukan sejak semula Tuhan mau Adam itu tinggal di sorga. Bukan sejak semula. Sejak semula dia mau di dunia. Tapi diberi bekal. Itu saya kira yang bisa kita tarik sebagai salah satu pelajaran. Ya tentu pelajaran yang lain soal bagaimana seharusnya berpakaian. Bagaimana seharusnya hidup berdampingan dengan pasangan. Jangan sampai bermusuh-musuhan dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu ya. Oke. Cukup jelas ya Ibu ya. Ya baik, masih ada lagi ingin bertanya? Silakan Bapak. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi dalam uraian tadi kan Nabi Adam itu tidak boleh mendekati pohon. Nah saya ingin bertanya, kenapa pohon itu ada di surga? Kenapa sedangkan Allah pun memberitahu kepada Nabi Adam bahwa pohon itu tidak boleh dekati. Nah saya ingin tahu, kenapa pohon itu ada di surga gitu? Bagus. Terima kasih. Sekarang begini, kalau kita fahami tadi ini sebagai training, sebagai pengajaran, nah, manusia makhluk sosial, ya kan? Punya ego. Ego manusia seringkali bertabrakan dengan ego manusia lain. Tetapi dia makhluk sosial. Dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi dia harus kerjasama. Tapi karena ada egonya, harus diupayakan agar menekan ego itu demi kemaslahatan bersama. Bagus. Nah, pohon ini gambaran dari apa yang terlarang. Saya beri Anda contoh. Perlu lampu lalu lintas. Yeah. Kalau tidak ada bagaimana? Tabrakan kita. Semua mau kembali cepat ke rumah. Semua mau kembali buka puasa. Iya. Jadi perlu diatur. Pengaturannya ada lampu merah. Ada lampu merah. Lampu merah itu larangan. Nah, inilah gambaran dari pohon terlarang itu. Sebenarnya lampu merah itu tidak di setiap langkah ada lampu merah. Iya kan? Begitu juga dengan hidup ini. Ada lampu. Apakah lampu merah itu menghambat perjalanan Anda? Kita, ego kita, kita. Nah, ini demi kalau semua mau duluan tabrakan, semua mau duluan justru macet. Jadi pohon itu, kenapa ada pohon itu? Untuk kita ketahui bahwa larangan-larangan Tuhan itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita. Serupa dengan larangan lampu lalu lintas, itu sebenarnya untuk kemaslahatan semua orang. Kita harus mengalah sedikit demi kemaslahatan bersama. Saya kira jelas ya. Okay. Luar biasa, sebuah logika yang sangat menjelaskan. Terima kasih Pak Kurais. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang juga diajukan oleh beberapa public figure. Seperti apa? Anda jangan kemana-mana. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini kami mengajak Anda atau mempersilahkan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Kurais yang tidak sempat datang ke studio juga memiliki kesempatan. Nah, kali ini ada pertanyaan Pak Kurais dari sahabat saya Melani Putri ya. Anda ingin tahu pertanyaannya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Kurais, saya ingin bertanya, dari sekian banyak godaan iblis, apa dan mana yang paling berbahaya dan gimana sih cara kita menghadapinya Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Apa yang paling berbahaya? Sebenarnya kita tidak bisa berkata ini yang paling berbahaya sebelum kita tahu siapa yang dia goda. Kalau saya bertanya begini, yang mana lebih berbahaya buaya daripada singa? Jawabannya, kalau saya di sungai, yang paling berbahaya buaya. Yeah. Kalau saya di darat, yang paling, nah ini setan pinternya begitu, dia hadapi orang, boleh jadi orang miskin, dia katakan, udah putus asa aja sama Tuhan, mencuri aja, bisa kan begitu? Orang kaya, boleh jadi dia katakan, sombong deh kamu, lecehkan deh orang itu. Jadi dia itu di situ kepandaiannya, orang yang taat. Boleh jadi dia goda. Oh kamu kurang seret nih. Yang kuat dong sedikit. Tambah-tambah dong sedikit. Begitu seterusnya. Nah, tapi kalau kita baca ayat-ayat yang berbicara tentang iblis dan rayuannya dan sifatnya. Di sini ada dua. Yang pertama angkuh. Dia suruh Anda angkuh. Dia suruh Anda melecehkan orang. Ya kan? Yang kedua, putus asa. Sangka buruk. Nah, ini yang kedua di sini, sangka buruk. Sangka buruk pada Tuhan. Tuhan ini sebenarnya tidak mau kebaikan Anda. Itu ada di beberapa di beberapa pandangan yang menyatakan bahwa siapa namanya iblis itu berkata pada Adam bahwa Tuhan tidak mau berikan kamu itu, melarang kamu dekat ke pohon itu karena dia tidak mau kamu pandai. Itu kan bohong. Itu mitos Yunani begitu. Tidak benar. Dia tanamkan prasangka buruk pada Tuhan. Jangan sekali-kali berprasangka buruk pada Tuhan. Waduh, saya gagal. Tidak. Tuhan yang pernah memberi si A masih hidup. Dan dia bisa memberikan Anda. Anda berdosa, jangan putus asa. Karena Tuhan Maha Pengampun. Walhasil, kalau kita mau lihat di sini, itu dua yang digaris bawahinya. Apa? Sangka buruk pada Tuhan dan angkuh. itu jalannya setan masuk. Dia tinggal cari siapa nih yang lebih tepat diberikan. Karena itu tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhan kecuali orang kafir. Kita berkata, waduh, negara kita lagi terpuruk. Jangan putus asa, kita kerja. Saya kira itu yang mungkin kita bisa. Baik, terima kasih Pak Kurais. Berikutnya masih ada satu lagi pertanyaan dari Alvin Adam. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Kurais. Di dalam Al-Quran terdapat kata iblis dan kata syaitan. Mohon penjelasannya tentang ini Pak Kurais. Iblis itu sosok yang tercipta dari jenis jin yang menggoda Adam. Ini yang ceritanya di sini. Dan yang diberi Tuhan usia panjang sampai kiamat atau sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Itu iblis. Setan itu adalah yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan siapapun. Jadi ada manusia setan atau tidak? Setan itu bisa manusia, bisa jin. Ya kan? Siapapun yang mengajak kepada kedurhakaan, setan. Kalau dia cuma durhaka, boleh jadi belum dinamai setan. Tapi kalau sudah ngajak orang durhaka, dan cara mengajak itu bermacam-macam, boleh jadi bukan dengan kata-kata. Anda beri contoh, oh itu setan. Jadi beda kan, iblis dari jin, jenisnya setan yang mengajak kepada kedurhakaan. Bisa jadi manusia, bisa jadi. Setan ini baik dari jin maupun manusia, itu umurnya terbatas, bisa mati. Saya kira itu perbedaannya. Ada cara tertentu gak Bu Krais bagaimana menghadapinya antara setan dan iblis? Bagaimana kita harus melihatnya? Kenali musuh Anda. Anda bisa terhindar dari dia. Setan itu dinamai oleh Al-Quran, dinamai oleh Allah khannas. Waktu Anda lempar dia, dia lari. Tapi jangan kira dia sudah pergi jauh, dia masih datang lagi. Mohon perlindungan kepada Allah. Itu cara yang amin. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mungkin Pak Kurais bisa memberikan kesimpulan dari surat Al-Araf yang sudah kita bahas, ayat 16 sampai 23 ya Pak Kurais. Baik, baik. Jadi saya kira kesimpulan kita atau pelajaran yang mestinya kita tarik dari kisah ini. Yang pertama, bahwa manusia itu mempunyai tugas berat. Karena Allah menugaskannya membangun bumi ini. Dan manusia mempunyai musuh yang berat juga, yaitu setan. Tetapi penugasannya akan menjadi ringan dan musuhnya akan menjadi lemah kalau dia berdekatan dengan Tuhan. Itu satu. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi di sini tentang tidak seorang pun yang luput dari godaan setan. Semua kita. Karena itu setiap manusia pasti melakukan dosa. Hanya saja kita ingat bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dengan menyicipi pohon terlarang itu, dosa itu telah diampuni Tuhan dengan permohonan maafnya. Di sini ada dikatakan, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi di dalam Islam tidak ada apa yang dinamai mewarisi dosa orang lain. Tidak ada itu. Tidak ada. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa yang berdosa, yang mewarisi, yang memikul dosa orang lain. Jadi jangan pernah saudara tergiur kalau ada yang berkata, saya yang tanggung dosanya. Gak ada itu. itu yang kita harus ambil. Ada lagi di sini yang saya ingin garis bawahi di ayat 24. Allah memerintahkan iblis, manusia, dan pasangan ini turun ke bumi. Tapi dikatakannya sebagian dari kamu adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Setan memusuhi kita, kita pun memusuhi setan atau iblis. Tapi ada yang bisa juga terjadi permusuhan. Bisa enggak terjadi permusuhan antara lelaki dan perempuan, suami dan istri? Bisa. Dia bisa bekerja sama kelihatannya dalam suatu upaya untuk meraih kebahagiaannya, tapi sebenarnya dia bermusuhan. Kapan bermusuhannya? Di hari kemudian. Seorang suami korupsi, ya, istrinya dukung-dukung dia, sembunyi-sembunyi dia. Dia kelihatannya ini kan, kelihatannya kan bersahabat. Tapi bakal jadi musuh atau tidak itu nanti? Nah, jadi musuh. Masing-masing mempersalahkan yang lain. Bisa jadi ada rayuan-rayuan dari satu orang yang menjerumuskan yang lain. Itu hidup di dunia ini. Karena itu perlu saling ingat mengingatkan. Semua kesenangan duniawi ini sifatnya sementara. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari. Ya, baik. Satu pertanyaan mungkin dari saya, Pak Kurais, sebelum kita tutup. Ketika tadi berbicara mengenai saling mengingatkan, Pak Kurais, kadang-kadang sebagai manusia kita ingin mengingatkan orang lain, tapi ada rasa khawatir, takut tersinggung, atau takut kita sendiri dianggap lebih pintar dari orang lain. Bagaimana, Pak? Baiknya? Sebenarnya mengingatkan itu, kita harus lihat kondisinya. Ya. Kita harus lihat situasi. Ya. Dan mengingatkan itu tidak harus dalam bentuk ucapan. Ada orang bercanda kelewatan. Saya tinggalkan. Sebenarnya saya sudah mengingatkan itu. Iya kan? Kalau Anda takut dia tersinggung atau ini. Banyak cara. Ya, ada orang tidak sholat, bagaimana saya mengingatkan dia untuk sholat? Saya katakan, permisi dulu ya, saya belum sholat. Anda sudah? Saya tidak berkata, ayo pergi sholat. Anda harus. Jadi mengingatkan itu banyak caranya. Kita harus bijaksana dalam mengingatkan. Kita harus mengungkapkan peringatan itu dalam bentuk bahasa yang indah, bahasa yang halus. Itu di dalam Al-Quran. Tuhan berpesan kepada Nabi Musa untuk mengucapkan kata-kata yang halus kepada Fir'aun. Fir'aun pun harus disampaikan dengan kata-kata halus. Apalagi kalau cuma Fir'aun-Fir'aun kecil ya. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Kurais, dan mudah-mudahan bermanfaat program kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kami akan bertemu lagi dengan Anda di Tafsir Al-Misbah berikutnya, dan mudah-mudahan bisa menikmati suasana Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan dimanapun Anda berada bersama program-program di Metro TV, tentunya di berkah cahaya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabuh berbunyi, gemparkan air. mata yang cantik diperjam lagi. Hatinya penuh benci, bertengkulah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari.